Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Satu kajian dari pembahasan Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, kita melanjutkan kajian kita Mukhtasar Minhajul Qasidin. Setelah kita menyebutkan tentang wirid-wirid yang bisa kita lakukan di waktu siang dan malam, dan pembagian-pembagian waktu yang telah dicontohkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, maka beliau membawakan fasal faslun fi ikhtilafil awrad bi ikhtilafil ahwal, fasal tentang perbedaan wirid itu sesuai dengan perbedaan keadaan. Kata beliau, i'lam anna salika li tariqil akhirah la yakhlu min sittati ahwal. Ketahuilah bahwa orang yang meniti jalan Allah, yang meniti jalan akhirat, itu tidak lepas dari tiga keadaan, dari enam keadaan. Ima an yakuna abidan au aliman au muta'alliman au walian au muhtarifan au mustaghriqan bi mahabbatillah. Bisa jadi dia seorang ahli ibadah yang menghabiskan waktu-waktunya untuk ibadah. Yang kedua yaitu seorang alim, ya, seorang alim ulama yang dia dalam keilmuannya. Yang ketiga yaitu seorang penuntut ilmu. Yang keempat yaitu seorang wali, ya, seorang pemimpin. Al-yanzur al-murid ma yarahu ashadda ta'thiran fihi fayuwadhib alayh fa'idha ahassa bima lalin intaqla anhu ila ghairi. Kata beliau, sebetulnya membaca Al-Quran di dalam sholat itu menggabungkan semuanya, tapi tentunya sambil mentadaburinya. Namun terkadang, kata beliau, ya, untuk terus-menerus eksis, ya, komitmen terus, ya, seperti ini juga susah. Maka dari itu, kata beliau, yang lebih utama, ya, lebih baik disesuaikan dengan keadaan orang per orang, ya, karena tujuan dari wirid-wirid itu apa, kata Rasulullah, kata beliau, yaitu dalam rangka apa, mensucikan hati dan jiwa kita. Maka lihat, kata beliau, mana dari ibadah yang lebih, ya, apa, berkesan di hati dan lebih menguatkan keimanan, itu yang diambil. Kalau ternyata ia sudah mulai bosan, coba pindah ke ibadah lain. Ya, Karena akhi, terkadang hati kita itu berubah-ubah ya. Ya, terkadang kita habiskan waktu kita untuk baca Quran, tapi lama-lama yang mungkin beberapa tadinya baca Quran tuh ya hati kita khusyuk ya, terkadang kita berlinang air mata. Tapi lama kelamaan pasti ya, setiap amal itu ada masa-masa apa namanya semangat, dan pada ada juga setelah masa-masa semangat itu masa-masa lemah dan futur. Bagaimana? Nah, kalau kita sudah merasa bosan, kata beliau, coba pindah ke ibadah lain. Ya, kita perbanyak sholat mutlak, atau kita banyak bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, ya, atau yang lainnya. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Faidza wajadta qalbaka fil qiyam fala tarqa, wa idza wajadtahu fil ruku'i fala tarfa." Ya, kalau kamu merasa ketika berdiri salat itu lebih khusyuk, maka jangan cepat-cepat ruku. Ya, kata beliau. Artinya, kita ketika kita khusyuk dalam suatu ibadah, sementara ibadah yang lain kurang. Nah, coba yang ketika khusyuk itu kita betul-betul ya memperhatikannya. Asani yang kedua adalah seorang alim ulama. Alladhi yantafi'un nasu bi'ilmihi fi fatwa au tadrisin au tasnifin au talkirin wa tartibu fil awradi yukhalifu tartibal abid. Ya, seorang alim ulama yang manusia mengambil manfaat ilmunya. Ya, disibukkan dia dengan fatwa, mengajarkan ilmu, menulis buku, ya, atau memberikan peringatan kepada manusia. Tentu ya, pengaturan waktu-waktunya itu berbeda dengan seorang ahli ibadah. Kenapa? Fa innahu yahtaji ila al-mutala'ah fil kutub wa tasnif wal ibadah. Ya, karena seorang alim itu sangat dibutuhkan ilmunya, dan orang sangat butuh kepada alim ulama, sehingga seorang alim itu hendaknya menghabiskan waktunya untuk membaca buku, ya, menulis buku, memberikan faedah ilmu kepada manusia. Fa in istaghraqa al-awqat fi dhalika fa huwa afdal ma yashtaghilu bihi ba'da al-maktubat. Kalau ternyata dia habiskan waktu punya untuk ilmu semuanya, maka itu adalah lebih utama, kata beliau, daripada ibadah-ibadah yang wajib. Ya. Tapi ilmu apa dulu yang dimaksud? Yang dimaksud bahwasanya ilmu ini lebih didahulukan daripada ibadah, kata beliau, "Wa inna mana'ni bil ilmi al muqaddam 'ala al ibadah al ilma alladhi yuraghibu fil akhirah wa yu'inu 'ala suluki tariq 'ala suluki tariqiha." Ya, yaitu ilmu yang bisa menjadikan seseorang itu ingat kepada kehidupan akhirat dan semangat mencari kehidupan akhirat, sehingga membantu orang-orang yang ingin mencari akhirat bagaimana caranya, jalannya menuju kehidupan akhirat itu. Sebab ya akhi ya, kalau kita pergi ingin kepada suatu tempat tapi kita tidak punya ilmu ke sana, barangkali kita tidak akan sampai, kita akan tersesat jalan. Makanya para ahli ibadah itu kalau ya tanpa adanya ulama mereka akan tersesat. Ya, dengan adanya ulama, para ahli ibadah tahu mana ibadah-ibadah yang dia bisa lakukan ya, setiap harinya, wirid-wirid yang bisa dia lakukan, mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang tidak sesuai dengan sunnah. Disinilah akhi ya tugas seorang alim ulama. Yang lebih baik buat dia adalah menghabiskan waktunya untuk ya mutala'atul ilm. Ya, membaca buku, menulis buku, ya, memberikan faedah kepada manusia. Wal aula bil 'alim aidan an yuqassima awqatahu. Li anna istighraq al awqat fil ilmi la tasbir 'alaihi an-nafs. Namun juga kata beliau, seorang alim ulama juga lebih bagusnya ya membagi waktunya. Karena menghabiskan waktu untuk ilmu saja, terkadang jiwa itu tidak sabar. Sebagaimana para ulama, alim ulama terdahulu juga, mereka bukan cuma ya menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, tapi mereka juga sediakan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرنا. Misalnya setelah subuh sampai terbit matahari, coba sibukkan dengan zikir, ya. Baru kemudian setelah itu dia, ya, sibukkan untuk membaca ilmu, mengajarkan ilmu dan yang lainnya. Ya. Ikhwatul Islam, a'zani Allah wa iyyakum. Inilah, ya, seorang alim. Makanya terkadang seorang alim itu butuh kepada kekuatan, ya, untuk mengajar dan yang lainnya, sehingga akhirnya barangkali si alim ulama ini meninggalkan beberapa ibadah untuk mengejar yang lebih afdol buat dia. Barangkali kita lihat si alim ulama ini misalnya jarang puasa sunnah. Kenapa? Karena dia habis waktunya untuk mengajar kepada manusia, mengajarkan manusia ilmu, sehingga dibutuh kekuatan. Ya, berbeda dengan orang yang waktunya kosong, ya, para ahli ibadah, barangkali dia kuat untuk terus menerus. Tapi kalau misalnya si alim ulama ini juga mengamalkan semuanya, maka itu lebih baik. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana pernah al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya akhi, beliau semalam suntuk tidak salat malam. Ya, ada seseorang minta izin kepada Imam Syafi'i untuk bermalam di rumahnya. Dia ingin sekali melihat bagaimana sih ibadahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dia kira seorang alim ulama itu tugasnya sama dengan ahli ibadah. Yang datang ini seorang ahli ibadah. Dia ingin lihat bagaimana kehebatan Imam Syafi'i di dalam ibadah. Akhirnya, ya, malam itu dia tidak tidur karena dia ingin melihat bagaimana Imam Syafi'i beribadah. Ternyata semalam suntuk tidur aja Imam Syafi'i. Ya, di waktu pagi dia berkata, "Hai Syafi'i, aku ini kesini ingin melihat bagaimana ibadah engkau. Tapi kok, ya, semalam suntuk sampai subuh kamu itu tidur tok." Kata Imam Syafi'i, "Aku tidak tidur. Tadi malam itu aku sibuk memikirkan sebuah hadis. Yaitu Rasulullah SAW bersabda kepada seorang anak, 'Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?'" Ya, wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu yang telah mati itu, Nughair? Ya, Rasulullah di sini mencandai si anak kecil. Maka kata Imam Syafi'i, semalaman itu aku memikirkan hadis ini. Ternyata aku bisa mengambil 100 faidah lebih dari hadis ini. Subhanallah. Alim ulama boleh, ya menghabiskan waktunya semua untuk ilmu. Kalau memang ternyata dia mampu dan kuat dan ternyata itu lebih bermanfaat. Ya, sebab kenapa manusia sangat butuh kepada ilmu? Ya, orang yang ahli ibadah saja juga sangat butuh kepada ilmu. Semua orang butuh kepada alim ulama karena mereka bagaikan bintang. Terlebih di zaman ini, akhi. Ya, di mana kebodohan itu telah tersebar luas, ya. Tidak faham orang tentang bagaimana tata cara ibadah yang benar, apa itu jihad yang benar, ya. Sebatas semangat dan yang lainnya. Akhirnya banyak yang tersesat jalan. Maka di zaman ini wallahi, ya, seseorang menghabiskan waktunya untuk menuntut apa, mempelajari ilmu, seorang alim ulama atau seorang ustaz, dalam rangka apa, memperbanyak hasanah keilmuan dia, ya, supaya dia menyampaikan kepada manusia dengan keilmuan yang jelas, dalil yang sahih, itu jelas lebih utama. Makanya sangat aib, ya, bagi seorang ustaz yang jarang baca buku, ya, kerjaannya cuma ngajar sana sini, buat baca buku, ya, males. Kalau seorang ustaz itu seharusnya, karena dia itu memang tugasnya adalah mengajar, lebih baik dia habiskan waktu-waktunya untuk membaca, ya, dalam rangka apa, ya, bal yajtahid fil kasbi ma'adawami dzikri, tapi bersungguh-sungguh dia dalam pekerjaannya, di kantornya dia betul-betul amanah, melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang dibebankan di kantornya, ya, disertai dengan lidahnya pun tak lepas lisannya dari zikir, ya, jangan lupa, ya, sambil dia bekerja sambil lisan itu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, diatur waktunya untuk istrinya, diatur waktunya juga untuk menuntut ilmu Allah, coba, ya, ya, kalau misalnya dalam satu hari 8 jam dia bekerja, ya 24 jam itu dikurangi apa, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk tidur misalnya, sehingga 16 jam. Berarti sisa 8 jam lagi untuk apa? Barangkali di perjalanan ya menghabiskan waktu 3 jam, maka sisanya lagi untuk apa? Untuk anak istri, untuk apa lagi? Coba ya di manage ya, ada waktu untuk Allah, untuk dirinya, untuk keluarganya, ya demikian pula waktu untuk mencari nafkah dan yang lainnya. Ini akhi a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau masuk kepada bab fi qiyamil laili wa fadlih, bab keutamaan qiyamul lail. Akhi, sudah pernah kita bahas kemarin tentang keutamaan sholat malam. Namun di sini beliau mengkhususkan bab ini karena memang ini perkara yang sangat membantu ya seorang hamba untuk bisa istiqamah. Ia adalah nutrisi hati, ya, pemberi kekuatan hati, sehingga orang yang senantiasa sholat malam, dia akan apa namanya, hati ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan tentang banyak sekali keutamaan sholat malam. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, orang-orang penduduk surga, siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang suka sholat malam. Lihat oleh antum misalnya surat Al-Furqan, ya di akhir-akhirnya. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, ya, di antaranya apa? Yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu apa, melewati waktu malamnya dengan apa, berdiri dan tahajud. Lihat oleh antum dalam surat Sajdah, bagaimana Allah memuji orang-orang yang dicintai oleh Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji, ya, rusuk mereka jauh dari tempat tidur mereka. Bagaimana Allah, ya, lihat juga antum ya oleh antum di surat apa namanya, Adz-Dzariyat, ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un habil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka dahulu sedikit sekali tidur di waktu malam. Iya. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ya apa, tahajud atau sholat malam itu sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa ya akhi. Maka itu Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih menganjurkan kita ya untuk apa namanya, sholat malam. Beliau bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsm. Hendaklah kamu sholat malam, kata Rasulullah, itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Ia adalah sebagai taqarrub, ya, jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ia adalah pengampun dosa. Ia juga mencegah dari dosa, kata beliau. Subhanallah. Bahkan, akhi, Allah itu tidak suka kepada orang yang punya lima karakter. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan disahihkan Syekh Salim bin Id, ya, kata Rasulullah, innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin tawwabin sakhabin bil aswaq jifatin bil laili wa himarin bin nahar 'alimin bi amri ad-dunya jahilin bi amri al-akhirah. Allah membenci setiap orang yang ja'dhari. Ja'dhari itu orangnya kasar, jawad, sombong, sakhab, yang suka berteriak-teriak ya, seperti di pasar. Jifatin billail, ya, yang bagaikan bangkai di waktu malam. Himarin bin nahar, seperti keledai di waktu siang. Bangkai, akhi. Ya begitu saja tidur kerjaannya. tidak menghabis, apa tidak dia bangun untuk bertahajud kepada Allah, atau tidak setidaknya membaca Al-Quran di waktu malam, ya. Dia habis apa untuk waktu-waktunya untuk bermanfaat. Jadi waktu siang juga dia seperti keledai yang pemalas, yang dungu, yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, yang dia pikirkan cuma syahwat dan hawa nafsu. Na'udzubillah. Alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Kata Rasulullah, ya, yang kelima yaitu orang yang berilmu, tahu ya ilmunya cuma masalah dunia doang, tapi masalah akhirat dia bodoh. Na'udzubillah. Maka akhi, tahajud atau solat malam adalah kebahagiaan bagi orang yang merasakannya. Dahulu para ulama merasa bahagia ketika ia bisa solat tahajud. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Lam ajid min al-ibadati syai'an ashadda min as-salati fi jawfil lail." Faqila lahu, "Ma balul mutahajjidina ahsan nasujuha?" Faqala, "Li'annahum khalau bir-rahmani fa'albasahum min nurihi." Kata Al-Hasan Al-Basri, "Aku tidak pernah menemukan suatu ibadah yang lebih berkesan ya dari solat malam." Lalu dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, "Hai Imam, kenapa sih orang-orang yang suka tahajud itu wajahnya kok di waktu siang baik, bagus kelihatan, ya bercahaya, berseri-seri?" Kata Al-Hasan Al-Basri, "Li'annahum khalau bir-Rahman." Karena di waktu malam mereka bersendirian, ia menghadap bermunajat kepada Rahman, sehingga Allah pun memberikan cahaya. Luar biasa ya akhi. Iya. Maka dari itu Rasulullah SAW melarang kita ini seperti si fulan yang tadinya suka sholat malam ditinggal. Iya. Suka apa tadinya sholat malam terus setelah itu dia tinggalkan. Beliau bersabda kepada seorang sahabat, "La takun mithla fulan." Kamu jangan seperti si fulan itu. "Kana yaqumu minal lail." Tadinya dia suka sholat malam. "Fataraka qiyamal lail." Ya ternyata dia setelah itu tinggalkan sholat malam. Sayang sekali. Ya sudah punya kebiasaan bagus kok ditinggalkan. Kata beliau, "Faslun fil asbabil muyassirah li qiyamil lail." Fasal, hal-hal yang bisa menyebabkan kita mudah ya untuk bangun malam dan sholat malam. "I'lam ka beliau anna qiyaman layli sa'bun." Ketahuilah, bangun malam itu sulit buat jiwa kita. Betul, ya. Bayangkan apalagi kalau misalnya kasurnya empuk, spring bed, ya pakai AC lagi. Ya kasurnya apa, bantalnya, gulingnya. Aduh, ya buat bangun itu susah. Kenapa? Karena badan kita itu pengennya enak gitu. Makanya bangun malam itu sulit. Oleh karena itu Rasulullah SAW, akhi, kalau kita lihat dia tidurnya di atas pelepah kurma yang keras. Kenapa itu? Karena bisa membantu untuk ya salat malam. "Illa 'ala man wuffiqa lil qiyami bi syurutihi al muyassarah." Ya, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah supaya dia mampu dan mudah qiyamul lail. Apa hal-hal yang bisa memudahkan, kata beliau? Ya, ada dua sebab-sebab yang zahir dan sebab-sebab yang batin. Apa sebab yang zahir, kata beliau? "Fa amma adh-dhahir fa alla yukthiral aqla. Adapun sebab-sebab yang zahir, jangan suka memperbanyak makan. Ini ya, kalau sudah banyak makan, akhi, tidurnya juga kuat. Syahwatnya juga kuat. Makanya Rasulullah SAW itu ya tidak pernah makannya kenyang. Bahkan Rasulullah menyuruh ya perut kita itu dibagi tiga. Ya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Ya kata Rasulullah, "Ma mala'a Adam atau Ibnu Adam wi'aan syarran min batni." Tidak ada bejana yang anak Adam penuhi yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Cukuplah, kata Rasulullah, dia makan beberapa suap saja, ya, yang penting punggungnya bisa berdiri. Ya, tapi kalau dia mau makan juga, kata Rasulullah, maka thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk untuk apa perlu apa su untuk makannya, sepertiga untuk perutnya dan sepertiga untuk apa? Ya, untuk nafasnya. Sebab kalau dipenuhi semua, aduh, ya sudahlah itu tempatnya penyakit. Sudah gitu itu memperberat badan. Akhirnya saya minta sarannya. Saya kan kerjanya sebagai karyawan perusahaan. Gajinya ya segitulah. Nah, sekarang udah punya anak, pengen punya tempat tinggal secara miliki sendiri, gak ngontrak. Tapi kalau mau kredit takutnya riba gitu. Gimana sekarang kalau ngontrak adanya ruangannya sempit atau gimana? Mau kontrakan yang agak gede mahal gitu. Dengan keadaan Memang ya, jiwa manusia pasti menginginkan yang lebih baik. Tapi tentunya juga kita berusaha untuk mengukur kemampuan kita. Ya, mengukur kemampuan kita segimana gitu loh. Kalau memang ternyata keadaan kita, gaji kita keadaannya seperti itu, ya, dan kita juga malas untuk mencari usaha lain selain daripada yang kita andalkan dari gaji kita, ya gimana lagi? Kewajiban antum adalah mempertebal, yang paling utama bagi antum adalah mempertebal kesabaran dan qanaah. Ya, qanaah. Memang Rasulullah mengatakan bahwa kebahagiaan itu ada empat, ya. Yang pertama adalah istri yang soleha, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang tangkas, dan yang keempat tetangga yang soleh. Tapi bagi mereka yang diberikan oleh Allah kemudahan. Adapun yang tidak diberikan kemudahan seperti bapak tadi ya susah, ya bisanya kontrakan yang sempit, kalau kontrakan yang luas ya agak mahal. Sementara kemampuan cuma segini, gimana lagi pak? Seperti ini harus lebih memperbanyak na'ah kita kepada Allah, rasa puas dan berterima kasih terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW sabda, tuba liman aslam, ya, waruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Kata Rasulullah, tuba, ya pohon tuba, berbahagialah buat orang yang masuk Islam, waruziqa kafafan, dan diberikan oleh Allah rizki yang pas-pasan. Ya. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan menjadikan dia qanaah, ya, dan dia berusaha untuk qanaah, dan dia qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kata Rasulullah, tuba. Tuba itu sebuah pohon di surga. Ya. Maka dari itu Imam Syafi'i bersyair, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila kamu mempunyai hati yang betul-betul qanaah, engkau dan raja dunia itu sama. Ya, cobalah Pak, ya, kita melihat kepada yang lebih rendah keadaannya dari kita. Kata Rasulullah, "Unzur ila man huwa asla minkum." Lihat kepada yang lebih susah dari kita. "Wala tanzur ila man huwa fawqakum," dan jangan lihat kepada yang lebih senang dari kita. "Fa innahu ajdar alla tajdari ni'matallahi 'alaikum," ya, karena itu lebih mampu untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita. Ya, coba ingat bagaimana kehidupan Rasulullah dulu, ya, sampai saking sempitnya kamar istri Rasulullah, beliau sholat aja istrinya melintang di depan Rasulullah. Ya. Coba bagaimana kehidupan orang-orang para Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau kita lihat, masya Allah, hidupnya, ya, apa namanya, barangkali kurang, ya, tapi mereka kok bisa sabar dan bisa qanaah. Ya, dengan seperti itu kita insya Allah bisa qanaah. Kalau ternyata bapak pengen yang lebih, tapi bapak tidak mau untuk ke apa namanya berusaha, bagaimana akan bisa? Coba, ya, mungkin bapak bisa sambil kerja di kantor, sambil bapak ada bisnisan lain, ya, entah itu jualan pakaian di kantor atau jualan buku di kantor atau di pabrik, ya, untuk menambah biaya biar bisa apa namanya, ya, pindah ke kontrak makan yang lebih gede gitu. Ya harus ada usaha. Adapun cuma sebatas menghayal, ya mengeluh, enggak ada, tidak ada manfaatnya wallah. Ya harus ada usaha. Nah. Ya, demikian sekian dan demikian untuk Abu Arwa yang berada di Cikarang, dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmud dari Klender ini, Pak Ustaz. Silakan Pak Mahmud. Ya. Pak Ustaz, mohon dijelaskan untuk tasyahud akhir di witir itu duduknya iftiras atau tawaruk gitu ya. Kan ganjil itu. Kemudian aminnya makmum itu dengan imam bareng atau setelah imam? Mungkin itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Witir itu ada beberapa rakaatnya. Ada yang satu rakaat, ada yang tiga rakaat, ada yang lima rakaat, ada yang tujuh rakaat, dan ada yang sembilan rakaat. Adapun satu, tiga, dan lima yang tahiyatnya hanya di akhir saja, ya maka ikhtilaf para ulama mengenai hal ini. Namun yang dirajihkan oleh banyak ulama seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa untuk sholat yang mempunyai satu tahiyat itu dikiaskan kepada ya sholat yang dua rakaat, yang satu tahiyat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, apabila sholat dua rakaat, apa sholat yang duduknya apa yang dua rakaat, maka Rasulullah duduk iftirash. Maka dikiaskan kepadanya kata Syekh Utsaimin, setiap sholat yang apa namanya yang mempunyai satu tahiyat, ya keadaannya sama. Itu dudukmu. Sehingga kenapa futur? Apa sebabnya? Barangkali selama ini menuntut ilmunya antum ini enggak ikhlas, hanya karena ingin disebut saya penuntut ilmu. Ya. Atau yang kedua, barangkali antum ketika nuntut ilmu ini tidak mengamalkan ilmu, sehingga hati kita menjadi keras. Allah seperti ini yang kita khawatirkan. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang ahli kitab. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah saatnya, belumkah datang saatnya, kata Allah, agar hati-hati orang yang beriman itu merasa khusyuk takut ya dengan berzikir kepada Allah. Janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Telah panjang waktu kepada mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Lihat ahli kitab, panjangnya waktu menyebabkan hati mereka keras. Jangan kita seperti ahli kitab, kata Allah. Justru seharusnya semakin lama kita menuntut ilmu, semakin kita tumbuh khusyah, rasa takut kepada Allah. Coba introspeksi diri. Terkadang, banyak orang yang di awal-awal menuntut ilmu semangat luar biasa. Berjalan waktu lama, setahun, dua tahun, tiga tahun, tak terasa 10 tahun, 15 tahun. Mulai, ya, masuk ke dalam hatinya itu sesuatu. Akhirnya sedikit demi sedikit ia tinggalkan menuntut ilmu. Terlebih apabila fitnah dunia sudah masuk di hatinya. Maka musibah, ya sangat musibah bagi orang yang seperti ini. Sama dengan ahli kitab, dengan panjangnya waktu, bukannya dia tambah khusyuk kepada Allah. Bukannya dia tambah ilmunya sehingga menyebabkan dia semakin tunduk kepada Allah. Tapi semakin dia lari dari Allah, semakin dia keras hatinya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Itu tanda ilmu kita tidak bermanfaat. Lalu bagaimana kalau kita sudah mendapatkan di hati kita seperti itu? Ya sekarang saya futur. Ingat ya. Apa sebabnya? Harus dicari sebabnya kenapa. Barangkali selama ini kita tidak mengamalkan ilmu. Barangkali selama ini kita kurang ikhlas dalam menuntut ilmu. Barangkali selama ini kita tidak tahu tujuan kita menuntut ilmu apa. Atau terkadang ya barangkali cara nuntut ilmu kita ini selama ini ngawur. Ya, coba sebatas duduk di majelis ilmu tanpa ada tujuan tertentu apa. Maka dari itu orang yang menuntut ilmu harusnya ya pertama harus ikhlas dulu. Ketika dia menuntut ilmu memang dia ikhlas. Ya niat dia dari menuntut ilmu adalah dia ingin menghilangkan kebodohan dari hatinya, bersihkan jiwanya. Ya. Tujuan dia yang paling utama dari menuntut ilmu adalah saya ingin mengamalkannya. Ya. Nah ini kalau sudah kehilangan tujuan ini biasanya hati itu akan semakin keras. Karena sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian juga coba kita introspeksi selama ini banyakkah kita berbuat dosa dan mengikuti syahwat. Terkadang ada orang penuntut ilmu, masya Allah sudah banyak penuntut ilmu, ya dia banyak ilmunya. Tapi ketika dia ngikutin syahwat, ketika dia ngikutin hawa nafsu, hati pun menjadi keras. Ya akhirnya pada waktu itu sedikit demi sedikit, ya dia mulai meninggalkan majelis ilmu. Saudara kita banyak istighfar, coba baca kisah-kisah kembali para ulama, ya bagaimana mereka luar biasa. Ya sampai mereka menuntut ilmu sampai ya ajal menjelang pun mereka tetap menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kok mereka bisa ya istiqomah terus menuntut ilmu? Nah, ini yang harus digali oleh antum. Ya cari sebab-sebabnya kenapa antum futur. Kita mohon kepada Allah semuanya perlindungan. Jangan sampai kita seperti ahli kitab yang justru malah ya semakin panjang waktu, semakin lama kita menuntut ilmu, hati kita malah semakin keras. Nauzubillah. Ya, dan selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah salat tahajud dilaksanakan dengan terbiasa berjamaah dengan istri atau anak sukron? Bukan kebiasaan Rasulullah demikian. Memang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda rahimallahu mura'a, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam. Lalu ia menyuruh istrinya bangun malam, kalau tidak bangun maka diciprati wajahnya dengan air. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu ia sholat tahajud. Lalu ia membangunkan suami untuk sholat tahajud, kalau tidak bangun maka diciprati wajahnya. Hadis ini sahih. Ya. Kalau ya kita perhatikan praktek Rasulullah SAW, kita dapati Rasulullah tidak pernah ya kita dapati beliau sholat tahajud berjamaah dengan istri-istrinya. Bahkan seringkali kita dapati Rasulullah salat malam sementara Aisyah berbaring di depannya. Ya ketika beliau mau salat witir dibangunkannya Aisyah untuk salat witir. Karena Rasulullah tahu keadaan-keadaan orang, ada yang mampu untuk salat malam, ada yang mampunya cuma salat witir. Ya, sesuai dengan kemampuan tentunya ya. Maka dari itu ya keinginan kita salat tahajud belum tentu sama dengan makmum yang bermakmum kepada kita, istri kita, anak kita. Barangkali kita ingin sholat tahajudnya panjang sementara mereka tidak mampu. Akhirnya gara-gara kita paksa mereka sholat tahajud, akhirnya mereka jadi apa? Enggak mau sholat apa namanya masuk dalam hati mereka buat tahajud ini berat sekali. Ini tidak bagus. Ya, maka dari itu lebih baik ya sebaik-baiknya petunjuk tentunya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ya kita didik mereka untuk ya sholat tahajud itu sedikit apa sesuai dengan kemampuan mereka dulu. Ayolah witir dulu. Ya kamu semua sholat witir, khawatir sholat witir. Setidaknya witir dulu jaga. Nanti nambah lagi sedikit. Ya nggak harus kita harus tahajud berjamaah apalagi mengkontinyukannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya ya, kecuali di salat malam awal di bulan Ramadan. Nah. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada mengenai perihal salat malam. Batasan salat malam itu jumlah rakaat itu paling sedikit berapa dan yang itu berapa? Paling sedikit satu rakaat. Ya, kalau misalnya kita bangun kemudian wah waktunya udah mepet banget ini mau salat subuh. Ya setidaknya kita salat witir satu rakaat. Ya. Paling banyak 11 rakaat karena Rasulullah kata Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah salat malam lebih ya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Walaupun ada riwayat bahwa Rasulullah pernah sholat 13 rakaat, namun sebagian ulama mengatakan bahwa 2 rakaatnya lagi adalah sholat istiftah. Itu sholat, yaitu 2 rakaat ringan sebelum sholat. Kitab Al-Muhadzab beliau berkata ini akibat daripada salah memahami dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan subhanallah ya, Al-Imam Asy-Syirazi, pentolan mazhab Syafi'iyah di zaman itu, mengingatkan dalam kitab Al-Muhadzab beliau berkata, "Wa ba'du ashabina, sebagian teman-teman kami dari mazhab Syafi'iyah, man yara bi istihbab at-talaffuz dini, ada yang berpendapat ya disunahkan melafazkan niat. Wa laisa bi syai'." Dan ini pendapat yang tidak ada apa-apanya, artinya tidak berdasarkan dalil sama sekali. Iya. Alinya mahalul qalb, juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati, kata beliau. Iya. Tapi kemudian anehnya, dari kalangan mutaakhirin mazhab Syafi'iyah malah mendukung pendapat Abu Abdullah Zubair ini. Padahal para ulama-ulama mutaqaddimin dari kalangan Syafi'iyah sudah mengingatkan bahwa itu tidak dalilnya sama sekali. Iya. Bahkan Asy-Syirazi berkata tidak ada dalilnya. Walaysa bisyai'. Dan kalau kita memang mau melihat praktek dari Rasulullah dan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan imam yang empat, termasuk Imam Syafi'i, tidak pernah kita dengar mereka melafazkan niat. Apa pernah kita mendengar Rasulullah SAW sebelum sholat mengatakan usolli atau yang lainnya? Bahkan ketika Rasulullah SAW ya, mengajarkan orang yang enggak becus sholatnya itu, waktu itu ada seseorang laki-laki datang ke masjid, lalu dia sholat 2 rakaat cepat ya. Lalu setelah itu dia ya pergi ke Rasulullah dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Waalaikumsalam. Irji fa salli fa innaka lam tusalli." Ya, kamu balik lagi salat, kamu belum salat. Nah, jadi salat lagi sama dengan cepatnya. Kemudian kembali ke Rasulullah, Rasulullah menyuruh lagi salat sampai 3 kali. Akhirnya dia minta diajarkan, kata Rasulullah, "Idza qumta ila shalah fastaqbil qiblah fakabbir." Ya, kalau kamu berdiri sholat, hendaklah kamu menghadap kiblat lalu bertakbirlah. Lihat, Rasulullah tidak katakan ucapkan niatmu. Maka dari itu ini sebuah hakikat yang harus difahamkan bahwa ya, mazhab Syafi'iyah ya, terutama dari kalangan mutaqaddimin, tidak ada yang setuju, tidak setuju dengan pendapat ini. Dan ini mazhab jumhur ulama, bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Nah, terus gimana Ustaz untuk membedakan salat tahajud dengan yang lainnya? Kan tidak perlu dengan lisan, Pak. Karena para ulama mengatakan niat itu tempatnya di hati. Karena, Pak, yang harus Bapak fahami bahwa setiap perbuatan kita ini tidak lepas dari niat. Ya, Bapak mau pergi mandi. Saya yakin Bapak mau pergi mandi untuk salat mandi junub yang itu merupakan ibadah, enggak perlu Bapak melafazkan ya niat mandi salat mau mandi junub gitu. Ya. Saya yakin itu. Dari mana Bapak bisa membedakan mandi junub dengan mandi yang lain? Ya tentu dengan hati kita. Hati kita sudah terbetik di hati bahwa saya mau salat mau mandi junub. Ya, kalau begitu tidak ada bedanya dengan sholat wajib, sholat yang lainnya. Hati kita meniatkan dan berkeinginan untuk sholat duhur atau yang lainnya, itu sudah mampu dan setiap orang mampu untuk melakukannya. Makanya, ya, karena setiap perbuatan kita tidak lepas dari niat, justru sangat berat sekali kalau kita beribadah tanpa niat. Mana mungkin, sampai kata Ibnu Qayyim, membebankan kepada kita untuk beribadah kepada Allah tanpa niat. Tentu ini beban yang sangat berat, bahkan mustahil. Sebab apa yang namanya tanpa niat itu artinya apa? Artinya gerakan kita itu gerak sendiri tanpa ada keinginan. Ya, oh saya tadi enggak niat mandi loh, tiba-tiba kaki saya jalan sendiri, ya, tangan saya gerak jalan sendiri, ya enggak mungkin. Tadi saya waktu makan tuh saya enggak sadar, tiba-tiba ya tangan saya ngambil makanan, mulut saya celangap sendiri. Enggak mungkin. Pasti ketika kita mau makan, ketika kita minum, sebelumnya sudah ada niat. Niat itu tidak akan lepas Pak dari perbuatan kita. Nah. Ya, saya syukur jazakallahu khair. Demikian untuk Pak Hernawan yang berada di Bekasi. Dan satu penelpon kembali kita angkat di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Ahsan, Jepul Badung. Ya, silakan Ahsan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berteriak-teriak di pasar itu kriterianya itu bagaimana gitu? Kalau orang di pasar kan kadang ngobrol nyampe pakai speaker dengan suara keras. Itu hukumnya bagaimana? Terus iya, cukup, Pak. Satu aja, Pak, ya. Iya. Sekarang berteriak-teriak di pasar makhluk ma'ruf lah, Pak. Ya, artinya orang ini sudahlah kasar, sombong, dan dia suka teriak-teriak, "Eh, kamu." Ya, gitu kan. Suka apa namanya? Memperlihatkan ya orang-orang yang seperti ini tidak disukai oleh Allah. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW itu kalau bicara ya tidak pernah keras. Ya, kalaupun keras cuma buat manggil-manggil karena itu keperluan, ya enggak jadi masalah. Ya, terkadang dia mengeraskan suaranya karena kesombongan dia, kecongkakan dia yang menunjukkan akan sifat dia yang kasar. Maka ini seperti ini adalah perkara yang tidak disukai. Nah, kalau misalnya ngomongnya pakai speaker ketika ceramah, kan suaranya keras, ya enggak masuk, Pak. Ya, karena itu untuk keperluan. Ya, apalagi yang mengeraskan itu bukan suaranya tapi speakernya. Adapun kemudian yang orang yang suka ya nyanyi-nyanyi di speaker ganggu orang, nah yang bermasalah. Ini yang bermasalah, ya. Karena ya sudahlah, itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, enggak pernah kita dengar mereka di menara misalnya di masjid ya mereka bernyanyi-nyanyi ataupun dianggaplah katakan salawatan, bukan kita melarang salawat tapi caranya seperti itu mana ada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Walaupun di zaman itu tidak ada speaker, tapi enggak pernah di antara mereka yang melakukan seperti itu, ya dengan suara yang keras misalnya sebelum subuh dan yang lainnya. Terlebih itu mengganggu orang yang sedang ibadah, ya mengganggu orang yang sedang sakit atau yang butuh istirahat. Padahal mengganggu orang, ya mengganggu seorang muslim itu haram hukumnya. Ya. Nah, dan mungkin ini masih berteriak di pasar dengan menjual barang dengan menggunakan speaker gitu, Ustaz, jadi mengobrol. Oh, itu tidak apa-apa. Ya, itu untuk keperluan enggak jadi masalah. Ya, siapa mau beli ini 5.000 apa semuanya 5.000 dan yang lainnya, itu enggak apa-apa. Akan tetapi ya dilarang oleh Rasulullah SAW untuk selain di pasar dengan tujuan untuk karena kesombongan dan itu punya sifat atau apa namanya karakter yang kasar dan keras, ya. Nah,